Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat selanjutnya, ثم إذا شاء أنشره. Ya, setelahnya. كلا. نعم. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah membangkitkan manusia itu di hari kiamat, di hari kebangkitan, hari pembalasan, untuk diadili oleh Allah taala pada pengadilannya yang adil, yang maha adil, dan membalas setiap pelaku amalan sesuai dengan amalannya. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Lamma yaqdi. Ma amarah. Belum saatnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ma amarah, apa yang telah diperintahkannya secara takdir. Menakdirkan datangnya hari kiamat. Waktu itu belum tiba. Ya. Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan, yakni belum saatnya mendatangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara takdir waktu terjadinya hari kiamat. Ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi tafsir ini fa'il, pelaku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaqdi itu biasa dimaknai dengan menetapkan, ya, ma amarahu, apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah taala itu ada dua, dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada perintah yang bersifat kauni qadari, ketetapan Allah yang sifatnya takdir, sesuai kehendak Allah. Ada yang berupa, ada perintah Allah yang sifatnya syar'i, perintah Allah dalam syariat, yang tertuang dalam syariat. Nah, perintah yang dimaksud di sini adalah perintah yang bersifat takdir, yakni ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan datangnya hari kiamat. Jadi bisa kita artikan lamma yaqdi ma amara, artinya belum, maksudnya ya, belum tiba saatnya Allah melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari kiamat. Belum saatnya Allah Subhanahu wa taala melakukan, ya, yakni memutuskan, dalam arti melakukan apa yang Allah tetapkan. Dari kejadian kiamat. Belum tiba saatnya. Ya, karena itu ada waktunya. Jika waktu itu tiba, dan hanya Allah SWT yang tahu, semuanya telah lewat, kapan waktu terjadinya kiamat itu. Jika waktunya tiba, maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israfil meniup sangkakala, sehingga terjadilah kiamat. Ya, dan ketetapan perintah itu belum tiba saatnya. Ya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, والمعنى أن الله تعالى لم يقضي ما أمره أي ما أمر به كونا وقدرا. Ya, Allah SWT belum melakukan apa yang telah ditetapkannya, diperintahkannya. Ini yang diperintahkan Allah SWT pada ketetapan takdirnya. Ay annal amra lam yatimma, yaitu sesungguhnya, ya, urusan itu belum sempurna, linasrin, untuk kebangkitan manusia, auli insyari hadal mayyit, atau untuk dibangkitkannya, ya, mayat ini, yakni jasad-jasad manusia yang telah mati. Ballahu mu'idun muntadhar, bahkan itu ada waktu, ya, ada waktu yang dijanjikan, yang ditunggu datangnya, dan itu waktunya belum tiba. وفي هذا رد على المكذبين بالبعث. Dan pada ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Alladzina yaqulun, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan yang mengatakan law kana al-ba'tsu haqqan lawajadna aba'ana al-an. Mereka menantang orang-orang yang mendustakan kebangkitan itu, menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menantang rasul yang diutus dengan mengatakan jika memang kebangkitan itu benar akan terjadi, benar adanya, sungguh kami akan mendapati ya bapak-bapak kami, nenek moyang kami ada sekarang. Mana buktinya? Mereka semua dalam tanah. Ya, tulang belulang mereka sudah hancur. Mana buktinya? Seandainya memang benar itu terjadi, sekarang kami sudah dapati mereka dibangkitkan di muka bumi. Wa hadzal qawlu minhum tahaddin makdzub, dan ucapan yang muncul dari mereka ini yang menantang ya kebangkitan itu, ya menentang adanya kebangkitan dan menantang seperti itu, ya ini adalah tantangan yang dusta. Ya kenapa? Li'anna ar-rusula lam takul lahum innakum tub'atsuna al-an. Karena sesungguhnya para rasul yang diutus tidak mengatakan kepada mereka bahwa kalian akan dibangkitkan sekarang. Walakinnahum qalu lahum, maka tetapi para rasul itu mengatakan kepada mereka innakum tub'atsuna jami'an ba'da an tamutu jami'an. Sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan setelah kalian semua mati. Manusia masih banyak yang belum datang di muka bumi. Ya, belum terlahir. Masih ada generasi-generasi berikutnya terus berganti. Ya, sampai semua generasi-generasi manusia yang Allah takdirkan tercipta di muka bumi dan menghuni muka bumi ini, semuanya tercipta dan sudah ada di muka bumi sampai akhir ya kehidupan dunia ini, kemudian dimatikan semuanya ya pada akhir kehidupan dunia dengan kiamat kubra, kemudian menyusur setelah itu dibangkitkan semuanya begitu. Baik. Nah ini tafsir yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Bahwa fa'il pelaku yang dimaksud pada kalimat ini kalla lamma yafdi ma amara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan bahwa pelaku yang dimaksud pada kalimat ini adalah manusia itu. Ya, sehingga mengartikan tidak ya. Tidak seperti itu. Manusia belumlah menyelesaikan, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dia mengatakan seperti itu. Nah. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih tafsir tadi lebih sesuai dengan konteks ayat-ayat sebelumnya. Iya. Suma amatahu fa akbaro, kemudian Allah mematikan manusia itu lantas menguburkannya, sebenarnya tidak dijelaskan maknanya. Ya, Allah menciptakan bumi untuk mengumpulkan manusia di permukaannya ketika hidup, dan ketika mati dikumpulkan di dalam bumi dengan dikuburkan, dan itu nikmat. Tsumma idza syaa'a ansyara, kemudian apabila Allah menghendaki, Allah akan membangkitkannya untuk dibalas amalannya. Tsumma kalla, ya tidak, ya tidak seperti itu. Lamma yaqdi ma amara, Allah Subhanahu wa taala belum melakukan, belum menunaikan apa yang Allah perintahkan pada ketetapan takdirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala belum mengerjakan, melakukan, menunaikan apa yang Allah perintahkan ya pada ketetapan takdirnya mengenai datangnya hari kebangkitan, karena waktunya belum tiba. Nah, jadi bukan sekarang, nanti akan datang. Sebenarnya telah kita dengar penjelasan maknanya. Nah, jadi ya, pasnya untuk mudah difahami di sini tafsir ini yang disampaikan oleh Al-Faimin, yakni di sini diartikan itu tadi menunaikan, ya mengerjakan. Jadi Allah SWT belum menunaikan, melakukan apa yang Allah perintahkan pada ketetapan takdirnya, ya mengenai datangnya hari kiamat. Belum tiba saatnya. Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala sehingga terjadi kiamat. Belum tiba saatnya. Nah, akan datang nanti. Ya. Jika tiba waktu itu, ya, ketetapan itu, maka Allah SWT akan menunaikannya, melakukannya. Allah merintahkan kepada malaikat Israfil meniup sangkakala, maka akan terjadi kiamat, ya manusia akan dibangkitkan. Nah, yang terpenting adalah persiapan, persiapan ya untuk menghadapi hari kebangkitan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, falyanzuril insanu ila tu'ami, falyanzuril insanu ila tu'ami, maka hendaknya setiap insan memperhatikan, ya, memperhatikan, melihat kepada makanannya untuk memikirkan siapa yang menciptakan makanan itu, yang dengan makanan itulah dia bisa bertahan hidup di muka bumi. Tanpa makanan itu dia akan mati kelaparan. Jadi makanan itu adalah nikmat yang besar. Dengan itu bisa hidup. Ya, tanpa makan tidak mungkin bisa bertahan hidup. Akan mati kelaparan. Siapa yang menciptakan makanan itu? Siapa yang mendatangkan makanan itu? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya untuk mengingat pencipta makanan itu. Untuk merenungkan kekuasaan Allah Ta'ala yang maha kuasa menciptakan makanan-makanan itu. Tidak ada yang lain selain Allah yang bisa menciptakannya. Seperti pada firman Allah Ta'ala surat Al-Waqi'ah ayat 63-67, afara'aytum ma tahruthun, ya, apa kalian melihat apa yang kalian garap? Ya. Beritakan, kabarkan. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ Apakah kalian yang menumbuhkan tanamannya setelah digarap? Ataukah kami yang menumbuhkannya? Manusia hanya bisa menggarap sawah itu, ladang itu, tetapi bisanya hanya menggarapnya dan menebar benih, tetapi tidak akan bisa menumbuhkan, menciptakan tumbuhan dari benih yang ditebar dan dari garapan itu tidak bisa. Hanya Allah yang Maha Kuasa melakukan itu. Makanya Allah mengatakan, antum tazra'una am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkan tanamannya atau kami yang menumbuhkannya? Pikirkan baik-baik. Sadari. Law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami menginginkan, seandainya kami menginginkan, kami akan jadikan tanaman itu yang telah tumbuh itu hancur, rusak, ya. Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian menjadi sedih, tidak dapat hasil apa-apa. Inna lamaghrumun, kalian mengatakan sunnya kami rugi, ya, kehilangan, sudah keluar tenaga, ya, biaya menggarap, menebar benih, ternyata di ujung tanaman itu rusak, hancur, tidak bisa dipanen, tidak ada hasil. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami adalah orang-orang yang terhalangi dari menikmatinya. Coba. Ketika Allah menghendaki merusaknya, ya, mendatangkan hama ataukah banjir, bencana, ya, sehingga rusak, hancur, sehingga tidak bisa dipanen, manusia tidak bisa mencegah semua itu. Nah, jadi falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya setiap insan melihat, memperhatikan, ya, makanannya untuk mengingat pencipta makanan itu. Anna sababna al-ma'a sabba, sesungguhnya kamilah yang telah mencurahkan air hujan dari awan, dari arah langit, tepatnya dari awan. Yani Allah SWT menjelaskan proses penciptaan makanan itu sebagai nikmat, mulai dari Allah yang menurunkan hujan dari awan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami membelah bumi, terbelah sehingga ada ruang, celah. Tumbuhan itu keluar ke permukaan bumi, ya, sedikit demi sedikit, tambah tinggi, tambah besar, tambah tinggi, tambah besar, sampai akhirnya, ya, siap dimakan. Fa'ambatna fiha, jadi thumma syaqqana al-ardha syaqqa, kemudian kami belah bumi itu, ya, menjadikan bumi itu terbelah. Fa'ambatna fiha, lantas kami menumbuhkan padanya habba. Fa'ambatna fiha habba, lantas kami tumbuhkan padanya habba, biji-bijian. Keluar, tumbuh, ya, biji, dari biji tadi, bijian keluar, ya, batang tanaman gandum, bur, gandum syair, beras, jagung, ya, dan biji-bijian yang lainnya yang menjadi makanan untuk kehidupan manusia. Wa'inaba, wa'inaban, wa qad ba. Dan inab, kami tumbuhkan padanya inaban, anggur, ya, buah yang dikenal, anggur. Wa qad ba. Ahli tafsir mengatakan qad ba adalah al-qat, al-qat, al-ma'ruf, yani ini sejenis tumbuhan yang dikenal di kalangan bangsa Arab, ya, yaitu disebut al-qat, al-qat, al-qattu, ya, qattun, qattun, na'am, disebut qattun. Ini sejenis tumbuhan yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, ya, wa yuqalu laha al-qattu aidan, disebut juga qatba, ini disebut juga dengan qat, disebut juga dengan al-qat. Ini juga yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ya, bahwa qatba adalah al-qat, al-qattu. Guru Ibn Uthaymin As-Sa'di dalam tafsirnya juga menyebutkan al-qat. Tafsirnya adalah al-qattu. Jenis tumbuhannya disebut al-qattu. Ada tambahan keterangan dalam tafsir Ibn Kathir bahwa qabbun atau al-qattu ini dimakan oleh hewan dalam keadaan segar, ya, dimakan oleh hewan dalam keadaan tumbuhan itu masih segar. Nah, jadi tampaknya arahnya ini adalah sejenis tumbuhan yang merupakan makanan hewan, dimakan oleh hewan dalam keadaan segar. Wallahu a'lam. Wa zaituna wa nakhla, dan kami tumbuhkan padanya buah zaitun yang kita kenal bersama, dan nakhl yaitu kurma, ya. Pohon kurma yang menghasilkan buah yang sangat bermanfaat. Ya. Dalam keadaan masih muda itu sudah bermanfaat, berkhasiat. Ya. Mulai mengkal juga, ya, berkhasiat, sudah nikmat dimakan. Apalagi jika sudah jadi rutab, ya. Sudah matang. Jadi rutab, kurma segar, buah segar. Dan ketika dibiarkan mengering sampai hilang airnya, kesegarannya, mengering jadi kurma kering juga, ya, tetap nikmat, ya. Wa hadaiqa gulba, dan kami tumbuhkan badannya hadaiqa, hadaiqa jamak dari hadiqa, kebun-kebun yang gulba, yang rindang pohon-pohonnya, penuh dengan pohon-pohon yang rindang. Ya. Itu pemandangan yang sangat menyenangkan, menatap kebun-kebun yang rindang, ya. Menyegarkan mata, menyejukkan hati. Dan juga teduh, ya. Wa fakihatan wa abba, dan kami tumbuhkan juga padanya fakihatan, fakihah yakni buah-buahan yang segar, yang menyenangkan, ya, berbagai ragam buah-buahan. Jika kita perhatikan, ya, macam-macam buah, pisang, mangga, ya, delima, buah, banyak sekali ya, rambutan dan yang lainnya. Buah apel dan yang lainnya, banyak sekali yang ya menyenangkan ya. Wa abba, dan abba ad juga ditafsirkan oleh ulama dengan tumbuhan yang merupakan makanan hewan, dalam hal ini ya ada yang menyebutkan dari kalangan salaf, misalkan Mujahid Sa'id bin Jubair menyebutkan bahwa itu adalah al-kala, rumput ya, rumput, rumputan. Ab adalah rumput, rumputan yang merupakan makanan hewan ternak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini faqihah wa faqiatan wa abba, pasangannya abba, faqihah adalah buah-buahan untuk makanan manusia ya, yang dimakan oleh manusia dalam keadaan segar, buah yang segar yang menyenangkan. Buah yang segar ini, buah-buahan tersebut yang dipandang saja sudah senang melihatnya, apalagi jika sudah disantap, kan begitu. Ya, manis dan nikmat. Pasangannya abba yaitu makanannya hewan ternak, rumput-rumputan. Nah, adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah tafsirnya mirip dengan itu, tetapi yang boleh sebutkan adalah tumbuhan yang dikenal di kalangan bangsa Arab yang dimakan oleh unta. Ya, unta yang digembalakan makanannya ab itu. Nah, wallahu a'lam persisnya apa orang Arab mengenalnya. Ya, unta-unta yang digembalakan mereka makan tumbuhan ini. Baik. Jadi ada yang menafsirkan tadi dengan rumput-rumputan ya, yang merupakan makanan hewan ternak secara umum ya, di antara yang kami nukil tadi dari Ibnu Katsir, yaitu dari Mujahid Sa'id bin Jubair menyebutkan itu adalah al-kala. Nah, yakni rumput-rumputan. Baik, rumput. Dan ada yang menafsirkan ya mirip dengan itu yang dipilih Ibnu Utsaimin rahimahullah, tumbuhan yang merupakan makanannya unta ketika digembalakan, dan itu dikenal di kalangan Arab. Allahu a'lam. Mata'an lakum wa li an'amikum, kesenangan bagi kalian, wa li an'amikum, dan hewan ternak kalian, kesenangan bagi kalian dan hewan ternak kalian. Supaya kita dengar sebagian dari tumbuh-tumbuhan tersebut yang disebutkan adalah makanan manusia, mata'allakum ya, untuk menyenangkan kalian manusia menyantap makanan itu ya, wali an'amikum, dan untuk hewan ternak kalian. Dan sebagian tumbuhan yang disebutkan itu adalah makanan untuk hewan ternak. Seperti apa tadi? Yang mana tadi yang merupakan makanan hewan ternak? Hah? Apa? Apa? Hah? Qabba, ya, qabba. Apa lagi? Abba. Ya. Nah, selainnya adalah makanan untuk manusia. Nah, barakallahu fikum. Masuk waktu. Al-muadzin yu'adzin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.